Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita limpahkan. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah iman dan bertambah semangat dibandingkan hari-hari kemarin, dan hari ini merupakan hari yang terbaik dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, liyamizallahu al-khabitsa minat thayyib wa yaj'al khabitsa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahannam, mereka itulah orang-orang yang merugi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tujuan dari kehidupan ini adalah cobaan. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah masa untuk ujian dan cobaan. Dan tujuan dari ujian dan cobaan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Sesuatu tidak akan teruji. Sesuatu tidak akan teruji dia bagus, berkualitas, bermutu, bernilai kalau dia tidak diuji. Realitalah yang akan mengatakan bahwa dia itu memang layak menjadi pemenang. Maka di sini Allah mengatakan dengan ujian yang Allah berikan akan terpisahlah mana yang baik, mana yang buruk. Seseorang mungkin mengatakan saya dan harta saya adalah milikmu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi sering mengungkapkan orang Mesir demikian, ana wa mali lak, katanya kan. Tetapi setelah terjadi musibah pada orang tersebut, realitalah yang akan menguji ucapan-ucapan tersebut. Apa betul hartaku dan diriku itu milik temanku atau sekedar lipstik belaka? Dan ketika realita membutuhkan untuk pengorbanan, apakah dia mau berkorban? Inilah ujian, inilah dunia. Untuk itu Allah akan mengatakan yang buruk akan bertumpuk bersama yang buruk, buruk yang sedikit akan bertambah buruk, buruk bertambah menjadi lebih buruk lagi, akhirnya semuanya tertutupi dengan keburukan. Orang yang seperti ini sudah layak untuk dibuang ke tong sampah. Maka disebut dengan sampah masyarakat. Dalam pengertian Islam, sampah masyarakat itu bukanlah orang yang tidak orang yang pekerja keras, orang yang tidak berguna. Bukan itu saja. Bahkan perampok berdasi pun, pejabat berdasi pun, kalau dia korup, itu juga bisa dikatakan sampah masyarakat. Dan itu di akhirat kelak, kalau sudah kejahatan menumpuk, keburukan menumpuk pada dirinya, dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Di dunia mereka rugi, di akhirat terlebih lagi. Ustaz Ardiansyah mungkin dapat menjelaskan bagaimana fenomena tentang ujian tidak saja bagi para legislatif yang mau menduduki atau juga mahasiswa atau siswa yang mau menghadapi UN atau kehidupan ini juga merupakan ujian. Bagaimana Ustaz Ardiansyah? Menarik sekali memang kalau kita telaah ayat ini dan kita kaitkan pula dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir serta orang-orang munafik. Sebenarnya di mana posisi mereka masing-masing? Adapun orang-orang yang berinfak karena Allah, membelanjakan hartanya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang menginfakkan hartanya hanya karena ingin mendapatkan popularitas, hanya ingin mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan suatu kerugian yang besar kelak. Nah, ini adalah pemisahan yang dilakukan atau seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, kalau kita kaitkan pula dengan kehidupan seorang muslim, Maka sebenarnya di dalam kehidupan seorang muslim, ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah ingin menaik tarafkan dia, ingin meningkatkan kualitasnya. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu apabila dia mampu menjalani dan menghadapi ujian itu dengan cara yang baik, yaitu dengan bersabar, dan ketika ujian itu dalam bentuk kenikmatan dia bersyukur, maka dia akan mendapat kualitas yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya saat sekarang ini banyak orang yang lulus ujian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, ketika dijatuhkan musibah atas dirinya, penyakit atau keluarganya dan sebagainya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia diuji dengan suatu kenikmatan, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih parah lagi kata Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dengan fenomena yang ada saat sekarang ini, bagi para caleg yang tidak lulus atau gagal, ya, maka kembalilah kepada Allah. Iya. Iya. Perbanyak zikir. Ya, kalau selama ini memang sudah sering ke masjid, maka lanjutkan itu. Kalau memang selama ini sudah sering mendengarkan ceramah ini di radio, lanjutkan. Dan teruskan bacaan Al-Qur'annya. Jangan kemudian hanya kemarin saja berdoa. Ingat kepada Allah. Sekarang sudah kalah, malah menghujat Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah keluarkan uang sekian ratus juta, aku sudah sholat, aku sudah doa, kok gak menang juga? Mana janjimu ya Allah? Banyak orang akan mengalami seperti ini, depresi. Bahkan kita melihat di surat kabar, di televisi, di mana-mana ada berita yang sampai meninggal dunia. Bunuh diri, menggantung diri, dan sebagainya. Nah, ini tentunya bagi seorang muslim dan bagi siapa saja, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq Al-Fattah, yang memberikan rezeki. Rezeki itu tidak hanya karena Anda duduk di dewan. Tidak hanya karena Anda duduk kemudian menjadi seorang yang berdasi. Bahkan seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ada orang-orang yang sangat terhina di sisi Allah sekalipun penampilannya berdasi, smart, gagah begitu, duduk di anggota dewan. Karena apa? Karena perbuatannya yang sangat terhina, yaitu menyusahkan rakyat banyak, perilaku moralitasnya sangat-sangat tidak baik, karena melacurkan dirinya dan sebagainya. Ini adalah hal yang kemudian diingatkan dalam ayat ini, liyamizallahul khabitha minat thayyib. Kata-kata khabith dan thayyib di sini menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah sesuatu yang hissi. Adalah sesuatu yang jelas, bukan berarti sesuatu yang abstrak saja, tetapi lebih kepada yang hissi. Ya, artinya sesuatu yang dapat kita lihat dalam keseharian. Orang yang mungkin kata-katanya tidak baik dengan orang-orang yang baik. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang ayat ini juga, annasu ala dini khalilihi. Manusia itu akan dikelompokkan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'a. Jadi Allah akan gabungkan yang jelek itu dengan yang jelek. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Suatu hal yang perlu dicermati dan perlu menjadi mindset dalam hidup kita, bahwa ketika Allah ingin menguji kita, itu bukanlah berarti Allah itu benci dengan kita. Jangan sampai berpikir demikian. Guru yang menguji anak-anak didik yang telah berada di akhir semester, itu bukan berarti guru itu benci. Dia akan melihat kompetensi, kemampuan anak didiknya, sejauh mana keberhasilan sang guru mendidik anak didik, dan sejauh mana pula serapan anak didik terhadap materi yang telah disampaikannya. Tentu saja sang guru sangat sayang dan sangat berbahagia kalau semua muridnya lulus. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua umat Islam, semua makhluk bumi ini masuk surga. Dan semua umat Islam, semua penduduk bumi ini kaya raya. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Zat yang maha pengasih. Bukan Allah alal arsistawa, mungkin di ayat lain ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Para ulama mengatakan Allah yang maha pengasih itu duduk di singgasana. Ini artinya apa? Pengertian duduk mungkin ulama berbeda, tapi kita lebih mengkaji tentang Ar-Rahman. Artinya Allah yang maha berkuasa itu mensifati dirinya ya dengan zat yang maha pengasih. Dia pemimpin yang bukan bengis, bukan diktator, bukan mengintimidasi rakyatnya, bukan menakut-nakuti makhluknya, tetapi dia adalah zat Ar-Rahman yang maha pengasih. Dengan kasih sayangnya lah dia mengatur penduduk bumi. Dengan kasih sayangnya lah dia mengatur penduduk langit. Dengan kasih sayangnya lah dia mengatur makhluk yang ada di bumi dan di langit. Untuk menyatakan apa? Ketika aku menguji makhlukku, ingatlah bahwa aku ini adalah Ar-Rahman. Untuk itu para pemimpin yang menguji, mengujilah dengan bingkai Ar-Rahman. Selama kita masih bisa mempermudah, permudahlah segala urusan rakyat kita. Selama kita masih bisa memberi yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada penduduk kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW ketika kata Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bagaimana dia mengimplementasikan akhlak Al-Quran itu? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Nabi menjadi seorang pemimpin yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ya, Ustaz Zainal, memang menarik sekali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini ya menjelaskan bahwa orang-orang yang tadi itu tidak kasih kepada orang lain, tidak peduli dengan nasib orang lain, yang menyulitkan orang-orang yang lain, ini akan digolongkan dalam kategori orang-orang yang khabith, iya, orang-orang yang tercela, orang-orang yang buruk sifat dan perangainya. Karena apa? Karena dia tidak mengambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yaitu Ar-Rahman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam ancaman, fayaj'alahu fi jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan ya yang khabith itu ke dalam jahannam. Jadi ini suatu peringatan sebenarnya dan refleksi bagi diri kita masing-masing, hendaklah kita melihat bahwa apa sebenarnya yang sudah kita dapat ambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kemudian kita jadikan sebagai perangai kita pula dalam kehidupan. Begitu. Karena apapun ceritanya, ya kehidupan ini akan berakhir dan kemudian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maka daripada itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Wa ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang tidak baik perangainya di muka bumi ini. Nah, tentu juga bagi para caleg yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini lulus sampai 5 tahun ke depan memiliki jabatan untuk menjadi anggota dewan, maka hendaklah dia menjadi orang-orang yang thayyib, orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, orang-orang yang memang betul-betul menjadikan tugas itu sebagai amanah, bukan menjadi sebagai kesempatan pula untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang-orang yang profesional, menjadi orang-orang yang memang betul-betul memiliki orientasi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, tentunya dahulu Anda pernah berjanji di hadapan masyarakat, Anda pernah mengubar janji kepada mereka, mengobral janji, maka jangan sampai kemudian janji itu Anda khianati. Karena apa? Karena itu menunjukkan kalau Anda adalah orang munafik apabila Anda tidak khianati, apabila Anda tidak tepati janji itu. Dahulu Anda mengatakan bahwa Anda akan menggratiskan ini dan menggratiskan itu, maka sekarang adalah tugas Anda untuk merealisasikan janji-janji Anda itu. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menagih janji itu dari Anda. Apabila Anda telah melakukannya, maka Anda akan berbahagia. Tapi kalau Anda mengingkari janji itu, maka neraka jahanam telah menantinya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hidup ini ujian dan keimanan itu diuji. Apakah kamu hanya menduga dan menyangka cukup dengan berkata saya beriman, kemudian saya tidak pernah diuji oleh Allah, maka dugaan kamu itu adalah salah. Am hasibtum an taqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka itu adalah keimanan itu diuji. Untuk itu ujian itu penuh pengorbanan. Tetapi satu bingkai yang perlu kita cermati bahwa Allah tidak pernah menyusahkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketahuilah ketika kita bertahan, maka rasa sakit itu pun akan segera berhilang. Ketika kita sabar, rasa sakit itu pun akan segera menjauh dari kita. Dan kasih sayang Allah terwujud dengan memberi rambu-rambu di saat kita melewati ujian. sebagaimana sang guru mengatakan, belajarlah di saat dini supaya nanti tidak menyesal setelah ujian. Allah pun berkata, menjadi orang baiklah dalam hidup ini supaya tidak menjadi orang merugi di akhirat kelak, dan supaya Anda pun tidak menjadi merugi di dunia ini. Jangan sampai kita telah masuk neraka di dunia sebelum kita masuk neraka di akhirat kelak. Karena disebutkan fayaj'aluhu fi jahannam, sudah merasa di dunia ini terbakar, mungkin harta melimpah ruah, tetapi jiwa terbakar seperti neraka jahannam. Itu mungkin bukan merupakan idaman setiap orang. Untuk itu Allah berkata, ujian perlu dan ada, tujuannya agar kita tetap menjadi orang-orang yang thayyib dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.